بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Kita masih di bab yang ke-9 dari kitab Shahih Targhib At-Tarhib. At-Targhib fi kalimat yaquluhunna hina ya'wi ila firasyi. Anjuran tentang ucapan-ucapan yang diucapkan ketika mau tidur. Wa ma ja'a fi man nama wa lam yatul isyad. Wama ja'a dan apa-apa yang datang fiman tentang orang-orang yang nama dia tidur walam yadhkurillah ta'ala dan dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir. Terakhir kita membahas hadisnya Abu Hurairah yang menangkap syaitan ketika mencuri zakat. Nah, itu semua dalil untuk targhib fi kalimat yaquluhunna hina ya'wi ila firasyi. Kemudian yang terakhir wa ma ja'a fi man nama. Ini kalimat ini sampai akhir. Ini dalilnya di hadis yang paling akhir yang tersisa dari bab ini. Di hadis 611. Ini terkait dengan judul bab itu. Tentang orang yang tidur dan dia tidak berzikir. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ittaja'a majja'an, barang siapa yang tidur lam yadhkurillah fihi dan dia tidak berzikir padanya, sebelum tidur dia tidak berzikir, kana alaihi tiratun yaumal qiyamah, maka atasnya tiratun, tirah disebutkan di situ bikasrita al-musannat fauqa, ada titik dua di atasnya, mukhaffafan huwa an-naqs, yakni kurang, waqila at-tabi'ah, at-tabi'ah yakni akibat. Barang siapa yang tidurnya tidak berzikir sebelumnya, maka nanti yaumul qiyamah dia dalam keadaan kurang. Wa man qa'ada maq'adan, dan barang siapa yang duduk di sebuah majelis wa lam yadhkurillah fihi, yang dia tidak menyebut nama Allah padanya, kana alaihi tiratun yaumal qiyamah, dia pun mendapatkan kekurangan pada hari kiamat. Rawa Abu Dawud wa rawa An-Nasa'i minhu dzikrul ittija faqat. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebutkan mereka-mereka yang tidur tidak diawali dengan zikir, maka dia mendapatkan kekurangan nanti yaumul qiyamah. Wallahu alam, di sini tidak disebutkan apa maknanya. Nah, kurang nanti yaumul qiyamah. Baik. Intinya ikhwan fiddin azani wa azakumullah, diupayakan, dianjurkan sebelum tidur untuk membaca zikir-zikir yang telah kita lewati hadis-hadisnya, dengan keutamaan-keutamaan yang sudah kita baca. Naam, bagi orang-orang yang berzikir sebelum dia tidur. Ketika tidak dia jalankan sunnah ini, zikir menjelang tidur, naam, maka akan mendapatkan kekurangan dia nanti yaumul qiyamah. Baik, an-naqsu, kurang. Qala al-mu'allif rahimahullah, at-targhib fi kalimat yaquluhunna idza istayqadha min al-lail. At-targhib, anjuran, fi kalimat, dalam tentang kata-kata yang yaquluhunna, yang diucapkan, idza istayqadha, ketika bangun dari tidur malam. Ketika bangun dari tidur malamnya, apa yang dibaca? Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, man ta'ara minal laili. Ta'ara disebutkan di situ di bawah, ta'ara bitasjidir ra, ta'ara dengan ra-nya di tasjid, ai istayqadha, terbangun. Barang siapa yang terbangun minal lail, barang siapa yang terbangun di malam hari, faqala, lalu dia mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia mengucapkan ini, summa qala, kemudian dia sambung dengan mengucapkan, Allahumma ighfirli, au da'a, atau doa apapun dia, ustujiba lahu, maka akan dijawab doanya. Fa in tawaddoa, jika dia berwudu, summa sholla, kemudian dia lanjutkan sholat, kubilat sholatuhu, diterima sholatnya. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, ketika kita terbangun di malam hari, kemudian mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya seluruh pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah, nah, mampu atas segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la khawla, tidak ada daya, wa la quwata dan kekuatan illa billah, kecuali milik Allah. Summa qala, setelah zikir ini, itu disebut zikir karena tidak ada permintaan, pujian kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Allahumma gfirli, ini namanya doa. Ya Allah ampunilah aku. Auda'a atau doa apapun, minta apapun. Kata Rasulullah, ustujibalah, dikabulkan doanya. Dijawab doanya. Baik. Ini keutamaan mereka-mereka yang membaca zikir ini ketika bangun dari tidur malamnya. Dilanjutkan dengan berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fi din anzani wa a'azzakumullah. Sering kita ulang-ulangi pengabulan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, imma bisa jadi apa yang kita minta dikasih oleh Allah di dunia ini. Wa imma, atau apa yang kita minta tidak dikasih di dunia ini, disimpan oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Atau yang ketiga, nah, kita dipalingkan dari hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan kita, yang itu mungkin sepadan dengan apa yang kita minta kepada Allah. Ya. Sepadan dengan apa yang kita minta kepada Allah. Sering kita contohkan. Seseorang senantiasa ketika berdoa dia minta rezeki. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki yang baik. Dia merasa selama ini enggak naik-naik penghasilannya. Enggak ada peningkatan penghasilannya. Tapi dia tidak merasa. Dia atau keluarganya, anaknya atau istrinya tidak pernah mengalami sakit yang harus mengeluarkan biaya besar untuk pengobatannya. Itulah jawaban Allah dengan doa kita. Kita minta rezeki kepada Allah, dikabulkan dengan bentuk itu, dihindarkan dari musibah yang nantinya akan mengeluarkan, menguras harta kita. Itu jawaban doa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita berdoa kemudian kok enggak dikasih-kasih ya? Ya. Bisa jadi dikasihnya itu dalam bentuk itu. Wa in tawaddaa, jika dia bukan hanya berzikir dan berdoa, tapi dia lanjutkan bangun dan berwudu. Summa shallaa, berlanjut dengan sholat. Qubilat sholatuhu, diterima sholatnya. Diterima sholatnya. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ketika seseorang itu tahu ibadahnya itu diterima oleh Allah, itu sebuah nikmat. Wa qulubuhum wajilah. Hati-hati mereka itu takut, khawatir amalan-amalan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ketika kita tahu, seandainya dikasih tahu amalan ibadah kita itu waktu itu diterima, itu nikmat yang luar biasa. Mungkin bisa-bisa kita berangan-angan untuk mati saja ketika itu, karena amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup kehidupan ini dengan diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat besar ketika ibadah seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din anzani wa a'azzakumullah. Baik, hingga 6. Ini yang disunnahkan bagi mereka-mereka yang bangun di malam hari. Nah, terbangun dari tidurnya, baca zikir ini, jangan lupa berdoa, bangun, wudu, kemudian sholat, sholat malam, sholat lain. Nah, inilah wadhifah, kerjaan seorang muslim, ya, rutinitas seorang muslim, bangun, zikir, doa, wudu, kemudian sholat. Nah, kata Salbani rahimahullah, fil bab ahadits katsirah min fi'lihi. Dalam bab ini banyak hadis-hadis dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat shariha fit targhib, yang dia tidak jelas itu sebagai anjuran. Lam adkurha, aku tidak sebutkan di sini, ya. Baik, sebagaimana di kita sudah sampaikan, di sini hanya dibawakan hadis-hadis ucapan Rasulullah, ya, ucapan Rasulullah yang menganjurkan umatnya atau melarang umatnya dari sebuah perbuatan. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Dan juga disebutkan oleh para ulama, di antaranya amalan sunnah. Dan ini termasuk, ada yang menyebutkan sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Kana ba'dul fudhala yastaiqidu minal lail. Dahulu orang-orang yang memiliki keutamaan para ulama, ketika bangun di malam hari, yamurru biyadaihi ala wajhi, mereka mengusap wajahnya dengan kedua tangannya atau dengan tangannya. Biyadaihi, ya, dilafadznya biyadaihi, dengan kedua tangannya. Mengusap wajah dengan tangan ini menghilangkan athar ngantuk, ya, mengusap wajahnya dengan tangan. Baik. Ini khan fi dina azani wa azakumullah. Baik. Ini yang disebutkan termasuk dijalankan ba'dul fudhala. Naam. Baik. Kemudian kita masuk di bab berikutnya, ini panjang babnya. Qal at-targhib fi qiyamil lail. Targhib, anjuran untuk sholat malam, bangun di malam hari. Anjuran bangun di malam hari nanti akan disebutkan keutamaan-keutamaan sholat malam, dan termasuk afdhalus shalah ba'dal faridhah, seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Disebutkan dari Fudail bin Iyad, ini disebutkan oleh Ibn Nu'aym dalam Hilyatul Awliya, juga disebutkan oleh Ibn Rajab dalam Jamilul Wal Hikam Syarah Arba'in Nawawi. Fudail bin Iyad, beliau menyatakan, yanzilullah ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya. Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Fayaqulur Rabb, lalu Ar-Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, manidda'a mahabbati, siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada aku, idza jannahul lail, ketika datang malam hari, nama aliyya, ternyata dia kok malah tidur. Kata Allah, Allah turun ke langit dunia dan menyatakan, siapa orang yang mengaku cinta kepada aku, jika datang malam hari, ternyata dia tidur, tidak menyambut kekasihnya, tidak menyambut Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa kullu habibin yuhibbu kullu habibah, bukankah setiap habib, setiap orang yang cinta itu senang untuk bersendirian dengan orang yang dia cintai. Bukankah kalau ada orang senang dengan seorang itu dia senang kalau hanya berduaan dengannya. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini panggilan atau mungkin sindiran bagi orang-orang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan zat yang dia cinta itu datang, ternyata dia tinggal tidur, dia tidak sambut, dia tidak berupaya untuk berduaan dengannya, berhalwat dengannya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dibuktikan dengan dia sambut zat yang dia cintai. Ketika Allah sebutkan Allah datang, Allah turun ke langit dunia. Naam, maka kita yang menyatakan cinta kepada Allah, baik, itu datang untuk menyambutnya, bangun di malam hari kemudian bermunajat. Naam, berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'kidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, setan itu membikin ikatan, ya'kidu membikin ikatan ala qafiyah, qafiyah tengkuk, qafiyatu ra'si ahadikum, ditengkuk salah satu di antara kalian. Qafiyatu ra's, kepala bagian belakang. Idza huwa nama, ketika dia itu sedang tidur, setan itu membuat ikatan. Salah satu uqadin, diikat dengan tiga ikatan. Yudrabu ala kulli uqdatin, dan yudrabu dipukul, ya, atau yadribu, setan itu memukul, memukul dengan tangannya, ala kulli uqdatin, di setiap ikatan itu, alaika lailun tawil, ketika seorang itu mau bangun, setan membisikkan, masih lama, masih panjang malam itu, lanjutkan tidur farkut, maka farkut, kemudian lanjut tidur. Nah, Setiap mau bangun untuk sholat malam dibisikkan setan, masih lama, malam itu masih panjang, tenang aja, besok turu. Fa'in istayqadha, kalau ternyata dia itu bangun, ya bisa bangun dia, tidak menghiraukan bisikan syaitan. Fadzakarallah ta'ala, ketika dia bangun kemudian dia berzikir, apa yang tadi disebutkan dari sebelumnya, inhallat uqdatun, maka terlepas satu ikatan. Satu ikatan terlepas ketika dia berzikir. Bangun dari tidur dia berzikir, lepas satu ikatan. Wa in tawaddoa inhallat uqdatun, jika dia berwudu, lanjut dengan berwudu, terlepas lagi satu ikatan. Fa in shalla inhallat uqdatun, kalau dilanjut dengan sholat, terlepas ikatan yang ketiga, terlepas ikatan yang berikutnya. Nah, zikir melepas satu ikatan, ikatan yang pertama. Wudu, nah, melepaskan ikatan yang kedua. Sholat, melepaskan ikatan yang ketiga. Karena setan membuat tiga ikatan. Fa'in sholat in hallat akduhu kulluha, semua ikatannya terlepas ketika dia menjalankan sholat. Fa'asbaha nasyitan, maka di pagi hari dia dalam keadaan semangat, thayyibun nafs, senang hatinya, sumringah. Nah, wa illa, jika tidak, jika ternyata dia terus tidur tidak bangun, bablas tidak sholat lail, bablas tidak sholat subuh, nah, asbaha qabisun nafs kaslan, di pagi hari jelek jiwanya, nah, gelisah, murung, nah, banyak masalah, kaslan, malas dia, tidak semangat di hari itu. Nah, baik, ketika dia tidak menjalankan sunnah ini, ikatan-ikatan syaitan belum terlepas darinya, masih ada asar ikatan syaitan sehingga mempengaruhi hatinya, mempengaruhi aktivitasnya. Seharian tidak sumringah sama sekali, ya, sedih, nah, baik, malas, mau aktivitas malas, mau ini malas, nah, kenapa? Tidak sholat malam, apalagi tidak sholat subuh. Nah, bagi mereka-mereka yang bangun di malam hari, semangat aktivitas di pagi harinya, semeringah, senang hatinya, athar dari sholat malam, pengaruh dari sholat malam. Jadi bukan kalau orang sholat malam itu paginya malah ngantuan, lemes, malas, bukan, keliru itu. Kalau kita malam bangun dan sholat malam, tambah menambah semangat aktivitas di pagi hari, ya, hatinya pun senang, dipenuhi dengan kegembiraan. Baik, tapi sebaliknya mereka-mereka yang tidak menjalankan sholat malam, malas di hari itu, kemudian sedih di hari itu. Baik, rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Waqala, riwayatkan oleh Imam Malik, Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Waqala fayusbihu nasyitan, maka di pagi hari dia dalam keadaan semangat, thayyibun nafs, jiwanya baik, ya, senang, gembira, qad asaba khairan, dia mendapatkan kebaikan. Wa illam yaf'al, jika dia tidak jalankan ini, tidak zikir ketika bangun tidur, tidak wudu, tidak sholat malam, asbaha kaslan, di pagi harinya dia malas. Khabisun nafs, jelek jiwanya, sedih, gundah gulana. Lam yusib khairan, tidak mendapatkan kebaikan. Tidak mendapatkan kebaikan. Baik. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Qafiyah ar-ra's mu'khiruhu. Makna qafiyatul ra's adalah bagian belakang. Wa minhu summiya akhirul bait asy'ir qafiyah, sehingga akhir dari syair itu dinamakan qafiyah. Qafiyah syair itu belakangnya qafiyah apa? Qafiyah nun. Ibnu Qayyim itu punya kitab Nuniyah. Syair yang belakangnya nun semua. Ya. Itu nah diterjemahkan ke bahasa Indonesia akhirnya tidak indah. Indahnya itu ketika kita baca dalam bahasa Arab, karena belakangnya sama semua nun semua, nah itu indah. Tapi kalau sudah diterjemahkan, kan belakangnya tidak sama akhirnya hurufnya, maka disebut qafiyah. Baik, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, inilah baik keutamaan mereka-mereka yang menjalankan ini. Nah, menjalankan sunnah ini. Bangun, zikir, wudu, sholat, lepas ikatan syaitan yang diikat padanya. Tiga ikatan syaitan diikat oleh syaitan pada manusia. Nah, setiap dia mau bangun dibisik oleh syaitan, ya, tidur aja masih malam, subuhnya masih lama, masih enak ini. Mumpung masih ada waktu jam segini. Ya. Kalau dia tidur, dia turuti tidur, itu nanti biasanya bablas. Kalau kita kepingin memang benar-benar pengin bangun malam, harus berjuang. Ketika begitu kita lawan untuk kita bangun. Ya. Nanti hari berikutnya itu gampang, biasa tuh bangun. Tapi kalau ajakannya kita turuti, besok gitu lagi. Ya. Ngelilir turu maneh. Ngelilir turu maneh. Bangunnya pas azan subuh. Iya, kalau pas azan subuh. Iya, kalau rumahnya dekat masjid. Kalau jauh dari masjid enggak dengar sama sekali azannya, ya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Bangun pas azan itu sholat sunnah fajar tidak dapat biasanya. Ya. Padahal keutamanya khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah. Atau juga dia sholatnya masbuk, terlambat. Ya. Baik. Sehingga wadhifatul muslim, tugasnya seorang muslim itu ya bangun di malam hari. Ya. Bangun di malam hari. Ya mulai sholat malam. Ini jadikan sebagai agenda rutin kita. Ya. Agenda rutin bangun malam hari untuk sholat malam. Jangan sampai terlewatkan. Nah, nanti akan disebutkan fadilah-fadilahnya sholat malam. Baik. Ini khan fi din azani wa azakumullah. Naam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma min zakarin wala unta, tidaklah dari seorang laki-laki, tidak pula seorang perempuan, illa ala ra'sihi, kecuali pada kepalanya itu harirun maqudun. Harirun disebutkan itu di bawahnya itu setelah hadisnya ini, al-harir, al-jarir, al-jarir, al-hablu, tali. Ma min dzakarin wala unta illa ala ra'si jarirun maqudun, tidaklah dari seorang laki-laki, tidak pula perempuan, kecuali di kepalanya itu ada tali yang maqud, yang diikat. Hina yarqudu bil lail, ketika dia tidur di malam hari, khusus malam ini ya, bukan tidur siang ya, bukan tidur sore, ini khusus malam. Hadis yang sebelumnya juga setan bikin ikatan itu tidur malam. Dzikir yang dibaca, kemudian wudhu, kemudian sholat itu tidur malam semuanya, bukan tidur qailulah, bukan tidur siang. Fa istaiqadha, kalau dia terbangun, fa dzakarallah, lalu dia berzikir kepada Allah, injallat uqdatun, terlepas, terurai ikatannya, terurai satu ikatan. Wa idza qama fa tawaddaa, lalu jika dia bangun, berdiri, kemudian dia berwudu, wa shalla, dan dia salat, in hallat al uqadu, maka terlepas, terulailah ikatan-ikatannya. Al-uqad yang tadi, uqdatun itu satu ikatan, uqad itu jamak, terurai ikatan-ikatannya. Wa asbaha khafifan thayyiban nafs, masuk di pagi hari ringan dia untuk beraktivitas dan baik jiwanya, sumringah, senang, gembira. Qad asaba khairan, dia telah mendapatkan kebaikan. Rawah Ibnu Husaimah fi sahih. Baik. Ini keutamaan orang-orang yang sholat malam. Jika tidak sholat malam, maka sampai pagi pun masih ada ikatan syaitan di tubuhnya, berpengaruh dengan aktivitas hari itu. Rawah Ibnu Hibban fi sahih wa ya'ti laqtu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, afdhalu siyam ba'da Ramadan syahrul lail muharram, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, bulan Muharram. Ini sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Ini masih bulan Muharram. Jadi memperbanyak puasa-puasa sunnah. Nah, Senin Kamis, puasa Dawud, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Diperbanyak puasa. Wa afdhalu shalah ba'dal fariidhah, dan seutama-utama salat setelah salat fardu, salatul lail, salat malam. Sholat malam. Sehingga para ulama menyebutkan tatawu lail, sholat-sholat sunnah di malam hari itu lebih utama dibandingkan yang di siang hari. Nah, sholat-sholat di malam hari itu lebih utama dibandingkan yang di siang hari. Sehingga pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bagi mereka-mereka yang sudah sholat malam, itu tidak mengerjakan sholat duha. Ya. Dia tidak mengerjakan sholat duha. Sholat duha itu bagi orang-orang yang tidak menjalankan sholat malam. Dia jalankan sholat duha. Nah. Karena sholat duha itu banyak pendapat ikhtilaf para ulama. Apakah disunahkan tiap hari? Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat ini. Salat duha itu sunnah tiap hari. Nah, ada yang menyatakan salat duha itu dijalankan bagi orang-orang yang tidak salat malam. Ini pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi tidak tiap hari. Ada yang menyatakan salat duha itu dijalankan ketika datang dari safar. Nah, itu baru salat duha. Baik. Ini Rasulullah pernah jalankan ketika Fathul Makkah. Ya. Baik, sehingga ada perbedaan pendapat salat duha itu memang dijalankan tiap hari atau bagaimana, ini ikhtilaf para ulama. Naam. Ini ikhwan fillah na'azani wa a'azakum. Sehingga tatawu di malam hari itu lebih utama. Ya. Salat malam itu lebih utama dibandingkan salat-salat di siang hari. Rawah Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah fi sahihi. Wa Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qaal awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, pertama kali datang kota Madinah, injafala nasu ilaih disebutkan di situ bil jim ai asra'u wa ma law kullu, orang-orang berbondong-bondong menemui beliau. Ketika Rasul pertama kali datang ke Madinah, orang-orang berbondong-bondong menuju beliau. Fakuntu, kata Abdullah bin Salam, fakuntu fi man ja'ahu, aku termasuk orang yang ikut mendatangi beliau. Falamma ta'ammaltu wajahu, ketika aku perhatikan wajah beliau, wastabantuhu, aku cermati wajah beliau. Ini termasuk istimewa, karena tidak semua orang itu bisa menatap wajah Rasulullah, karena saking berwibawanya menunduk, enggak berani melihat wajah Rasulullah. Ini Abdullah bin Salam melihat dengan cermat wajah Rasulullah. Araftu anna wajahu, aku tahu bahwasanya wajah beliau itu laisa biwajhin kadzdzab, bukan wajahnya orang yang pendusta. Terlihat dari wajahnya. Naam. Hanifidina azani wa azakumullah. Dipotong sebentar. Muhammad bin Wasi' beliau pernah menyatakan, innaka la ta'rifu, sesungguhnya kamu akan mengetahui, fujurul fajir, seseorang yang pendosa, fi wajhihi, di wajahnya. Jadi sudah tergambar. Gak ngerti perbuatan tapi melihat wajah nih, ini orang banyak dosa. Tergambar dari wajahnya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakum. Hitam, kelam. Apalagi orang-orang yang disebutkan orang-orang yang banyak berbuat bid'ah. Wajahnya itu hitam, tidak bisa berubah meskipun dengan menggunakan minyak pemutih apapun, tetap gelap. Maka Abdullah bin Salam, aku lihat wajah beliau bukan wajahnya kedzab, orang yang pendusta. Fakana awwala ma sami'tu min kalamih, dan pertama kali aku dengar dari ucapan beliau, an qala, beliau menyatakan, ayyuhan nas, wahai umat manusia, absus salam, sebarkan salam. Wa'atimut ta'am, berikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Wasilul arham, sambunglah kekerabatan. Wasallu bil layli wan nasuniyam, salat malamlah ketika orang-orang itu tidur. Ketika banyak orang-orang tidur, salatlah malam. Ketika ini kita jalankan, kata Rasul, tadkhulu al-jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya. Menyebarkan salam. Nah. Memberikan makan orang-orang yang kelaparan, menyambung kekerabatan, dan sholat malam. Ini kunci untuk mendapatkan surga, masuk dengan selamat dengan mengamalkan amalan ini. Hafsus salam. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa Ibn Majah wal Hakim wa qala sahih ala syarti shaykhain. Baik. Istabantuhu ay tahaqqaqtuhu wa tabayyantuhu. Aku cermati, aku perjelas. Ya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azamullah. Hadis ini sebagian ada yang menjadikannya sebagai dalil disyariatkannya selamatan. Absus salam. Salam itu artinya selamat, selamat. Ya. Sebarkan selamatan. Acara-acara selamatan itu pakai dalil ini, ya. Dalil yang tidak pas. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Masih dari kitab Al-Majalis Al-Adabiyah li Muhaddis Diyaril Yamaniyah. Kisah-kisah yang dibawakan Syekh Mukbil dalam majelis beliau. Dibawakan sebuah kisah seseorang yang khutbatul Jum'ah. Nah, naik ke mimbar, fahamidallaha wa asna alaihi. Baik. Wallahu alam, ini enggak disebutkan sini khutbah Jumat, ini disebutkan khutbah, ya. Abul Ambas menaiki mimbar min manabir Taif, di mimbar-mimbar yang ada di Taif. Fahamidallaha wa asna alaih, dia muji Allah sebagaimana orang yang berkhutbah, ya. Innalhamdulillah nahmaduhu. Summa qala amma ba'd, sampai akhir dia menyatakan amma ba'd. Fa urtija alaihi. Setelah membuka dengan muqaddimah, terdiam beliau. Terdiam, enggak bisa melanjutkan. Mungkin baru pertama khutbah. Mungkin lagi demam mimbar. Enggak bisa lanjut ucapannya. Karena kadang orang yang baru khutbah itu sudah banyak di pikirannya, tapi karena grogi akhirnya enggak keluar dari lisannya. Ketika enggak bisa muncul ucapan ini, akhirnya dia bisa berucap. Atadruna ma uridu an naqula lakum, tahukah kalian apa yang akan aku sampaikan kepada kalian? Qalu, jamaahnya menyatakan, la, enggak tahu. Qala, kata Abul Ambas ini, fama yanfa'uni, kalau begitu enggak ada faedahnya buatku. Ma uridu an naqula lakum, enggak ada faedahnya aku sampaikan kepada kalian yang kalian tidak tahu. Akhirnya turun. Terus gak ada faedahnya dilanjut. Wong gak ada apa yang mau tak sampaikan. Akhirnya turun. Gak jadi khutbah. Kemudian balam maka nafil Jumat ditali. Ini berarti Jumat. Betul, berarti khutbatul Jumat. Balam maka nafil Jumat ditali. Kemudian Jumat berikutnya. Wasoi dan mimbar, itu lagi naik mimbar khatibnya. Wa qala amma ba'd, setelah puji mukadimah amma ba'd, urtija alaih, kembali enggak bisa ngomong dia. Padahal itu penampilan yang kedua. Pertama juga gagal. Faqala, kembali dia tanya kepada jamaahnya, atadruna ma uri an aqulakum, tahukah kalian yang mau tak sampaikan itu apa kira-kira? Qalu, kata jamaahnya, karena sudah pengalaman, na'am, ya tahu. Yang pertemuan pertama enggak tahu, akhirnya turun ya. Ini sekarang jawabannya berbeda. Tahu. Baik. Qala fama hajatukum ila an aqulakum ma'altum, kalau begitu apa perlunya kalian mendengar apa yang sudah kalian tahu? Nah, akhirnya turun. Nek wis ero ya lapo kok mau mendengar, wis mudun ae aku. Enggak sida khutbah. Nah, turun akhirnya. Baik. Kemudian Jumat berikutnya. Walam makan al-Jumat thalisa, Jumat yang ketiga. Mungkin enggak ono khatib maneh mungkin dia. Jumat yang ketiga itu lagi yang naik. Nah, setelah muji Allah amma ba'd fa urtija alaih, dia diam. Qala, kembali dibuka dengan pertanyaan kepada jamaahnya. Atadruna ma uridu an aqula lakum? Pertanyaan sama, ya. Tahukah kalian yang mau tak sampaikan kepada kalian itu apa? Qalu ba'duna yadri wa ba'dun la yadri. Separuh jam menyatakan kami tahu, sebagian menyatakan kami tidak tahu. Ini model yang ketiga ini. Yang pertama tidak tahu, yang kedua tahu, ini ketiga sebagian 50-50. Tahu, yang ini tidak tahu. Nah. Kemudian jawaban sang khatib, pendengar sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Wal yuhbir alladhi yadri minkum alladhi la yadri. Yang sudah tahu, kasih tahu yang belum tahu. Kemudian dia turun. Enggak jadi khutbah. Nah. Yang keempat enggak tahu, sudah selesai. Hanya ketiga dok. Nah, sampai ketiga. Nah, ini yaitu dok khutbah, selesai sudah. Nah. Khutbah itu innalhamdulillah, ba'at, kemudian sampai ke najis, sudah selesai. Sudah sah khutbahnya. Selawat sudah selesai. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.